Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamtin amma ba'du. Faqala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala hadisul mahdi ila Isa ibn Maryam wal jawabu anhu. Hadis yang bunyinya tidak ada mahdi kecuali Isa bin Maryam dan jawaban tentangnya. Sebagian orang yang mengingkari hadis-hadis mahdi ihtaja beralasan dengan hadis yang diatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastadul amru ila syiddatan wala dunya ila idbaran wala nasu ila suhhan." Tidaklah bertambah keadaan kecuali sulit, dan tidaklah bertambah dunia kecuali idbaran, berlalu, yaitu semakin mendekati habis. Wala nasu, dan tidaklah bertambah kondisi manusia kecuali semakin bakhil. Dan tidaklah terjadi kiamat kecuali ala syirarin nasi, sejelek-jelek manusia. Wala mahdi ila Isa ibn Maryam, dan tidak ada mahdi kecuali Isa. Diatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim. Al-Hakim mengatakan, fadzakartu mantaha ilaman فَذَكَرْتُ مَنْ تَهَا إِلَيَّ مِنْ عِلَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ تَعَجُبًا لَا مُحْتَجًا بِهِ فِي الْمُسْتَدْرَقِ عَلَى شَيْخَيْنِ. Maka aku telah sebutkan kesimpulan akhir atau hasil akhir yang aku dapatkan tentang cacatnya hadis ini, muta'ajuban dalam keadaan heran dengan hadis ini, la muhtajan bihi, bukan berhujah dengannya, dalam mustadrak ala sahihain. Fa inna aula min hadal hadith zikruhu fi hadal mawdi' hadisu Sufyan an Asim bin mungkin Bahlah an Zurin atau Zirin Ibni Hubaysh an Abdullah bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tadhabul ayamu wal layali hatta yamliku, fa dzakara al haditsa ila akhihi wa qad sabaqa dzikruhu. Maka beliau katakan, fa inna aula min hadzal hadis, maka yang lebih baik daripada hadis ini untuk disebutkan dalam di tempat ini adalah hadis Sufyan dan seterusnya, yang di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan adanya mahdi. Tidaklah berlalu malam dan siang sampai seorang dari yaitu keturunan Nabi memiliki dan menguasai orang-orang Arab dan seterusnya. Fayujabu alaihim bi anna hadal hadis da'ifun, maka hadis ini tidak ada mahdi kecuali Isa, adalah hadis yang lemah karena madarnya, karena poros permasalahannya pada Muhammad bin Khalid al-Jundi. Al-Dhahabi berkomentar tentangnya, qala al-Asdi, Asdi mengatakan dia adalah mungkarul hadis. Abu Abdillah al-Hakim sendiri mengatakan majhul. Kultu, aku katakan yaitu Dhahabi, hadisnya yaitu hadis tidak ada mahdi kecuali Isa bin Maryam adalah hadisnya yang tergolong mungkar, dikeluarkan dan diatkan oleh Ibnu Majah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala juga mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif karena yang menjadi sandaran waqti tamada dan Abu Muhammad ibn Walid al-Baghdadi dan yang lainnya i'tamada bersandar pada hadis ini walaysa mimma yu'tamadu alaihi, pada hadis ini adalah hadis yang tidak bisa dijadikan sandaran. Warwahu Ibnu Majah, dan hadis ini diriatkan oleh Ibnu Majah dari Yunus, dari Syafi'i, dan Syafi'i meriatkannya dari seseorang dari penduduk Yaman yang namanya Muhammad bin Khalid al-Jundi, dan dia adalah seorang yang tidak riwayatnya, periatannya tidak bisa dijadikan hujah. Dan hadis ini tidak ada dalam musnad Asy-Syafi'i. Waqad qila, dan dikatakan bahwasanya Syafi'i tidaklah mendengar hadis ini dari Al-Jundi. Dan sebenarnya Yunus juga tidak mendengarnya dari Syafi'i. Kemudian waqala fi Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata tentang hadis tentang dia Muhammad bin Khalid Al-Jundi majhul. Ini pendapat ulama yang mentaifkan hadis ini, ada Syekh Salim Taimiyah, ada Al-Zahabi. Namun di sisi yang lain ada ulama yang melihat hadis ini hadis yang kuat. Waqad khalafa fi dhalika Al-Hafidz Ibnu Katsir. Dan pendapat di atas diselisih oleh Ibnu Katsir Asy-Syafi'i. Beliau katakan senya inosnya dia adalah hadis yang terkenal yang dibawakan oleh Muhammad bin Khalil al-Jundi as-San'ani al-Mu'adhin, sang Mu'adhin yang kerjaannya beradhan, kegiatan rutinnya pokoknya adalah adhan, Syekh Syafi'i yang merupakan gurunya Syafi'i. Waru'anhu ghairu wahidin aydan, dan ada beberapa perawi yang meriatkan darinya, maka dia bukan majhul sebagaimana anggapan Al-Hakim. Bahkan diriatkan dari Ibnu Ma'in, bahasanya beliau menilai siqah orang ini. Akan tapi di antara perawi ada yang menceritakan hadis ini anhu darinya, dari Muhammad bin Khalil al-Jundi, dari Aban bin Abi Iyash, dari Al-Hasan al-Basri secara mursal. Hasan al-Basri langsung Nabi. Wadzakar dhalika, itu disampaikan oleh guru kami, gurunya Ibnu Katsir, Al-Hafidz al-Mizzi, di kitab Li'at-Tahdzib. An ba'dim, dari sebagian orang, bahasanya orang tersebut melihat Syafi'i dalam tidurnya. Wawayakul, Syafi'i mengatakan berdusta atas namaku Yunus bin Abdul A'la As-Sodafi, ini bukanlah hadisku. Maka mengomentari mimpi ini aku katakan, yang mengatakan Ibnu Katsir, Yunus bin Abdul A'la As-Sodafi adalah perawi yang siqah, maka dia tidak boleh dicela gara-gara semata-mata mimpi. Ini dari timbangan dari sisi sanadnya. Al-Hafidz Ibnu Katsir memberikan pembelaan tentang keabsahan hadis. Kemudian dari sisi matan hadis. Wa hadzal hadis, dan hadis ini fima yadhhar, dalam apa yang nampak badia ra'i sekilas, menyelisih hadis-hadis yang telah kami bawakan yang menetapkan adanya Mahdi selain Isa bin Maryam. Ima qabla nuzulihi, boleh jadi Mahdi tersebut sebelum turunnya Isa, sebagaimana inilah yang lebih tepat, wallahu a'lam, ataupun setelah turunnya Isa. Dan ketika direnungkan, dua jenis hadis ini, dua kelompok hadis ini tidaklah bertentangan. Hadis yang menegaskan adanya Mahdi selain Isa, dan hadis yang meniadakan Mahdi kecuali Isa. Sehingga maknanya bal yakunul murad, yang dimaksudkan min dzalika, dari hal tersebut, dari hadis ini adalah Mahdi yang benar-benar Mahdi adalah Isa bin Maryam. Maka hal ini tidaklah meniadakan bahasanya ada selain Isa yang menjadi Mahdi, namun dia bukanlah Mahdi yang sempurna. Wallahu a'lam. Maka maknanya dari sisi makna, Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan tidak ada pertentangan antara hadis ini yang beliau nilai sahih dengan hadis-hadis yang telah kita bahas menunjukkan adanya Mahdi selain Isa. Cara mengkompromikan la di la Mahdi di hadis yang disahihkan oleh Ibnu Katsir, la Mahdi ila Isa, la-nya di sini tidak kita maknai dengan nafi dalam artian nafi wujud, meniadakan ada, namun kita maknai dengan nafiul kamal, tidak ada Mahdi yang sempurna selain Isa. Sehingga hadis-hadis yang sebelumnya kita bahas tentang masalah Mahdi diberi makna oleh Ibnu Katsir, ya itu adalah Mahdi, namun tidak sesempurna kemahdian Isa. Kalau Abu Abdullah Al-Qurtubi Al-Maliki, sedangkan Al-Qurtubi Al-Maliki di At-Tadhkirah menjelaskan bahasanya yahtamil, dimungkinkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada Mahdi kecuali Isa, artinya tidak ada Mahdi yang sempurna dalam artian maksum tidak punya dosa kecuali Isa, karena Isa Nabi. Maka berdasarkan makna hadis ini, maka kita bisa mengkompromikan berbagai hadis yang ada dan menghilangkan pertentangan antara satu hadis dengan hadis lainnya. Kemudian penulis Asratu Sa'ah mengatakan, dan jika kita andaikan adanya kemungkinan kesahihan hadis ini, maka hadis ini la yakumu maqama, tidak bisa menggantikan atau tidak bisa melawan hadis-hadis yang demikian banyak tentang Mahdi. Wa ya asahu isnadan, dan dia lebih sahih sanadnya daripada hadis ini, satu hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tentang sahihnya dan tidak sahihnya. Ya, maka penulis Asratu Sa'ah, kalau penulis Asratu Sa'ah sendiri mengisyaratkan seandainya hadis la Mahdi ila Isa itu adalah hadis yang subut, hadis yang tegak, hadis yang valid, maka dia tidak bisa melawan. Kalau ditimbang, dia tidak bisa lebih berat, dia kalah berat dengan hadis-hadis yang telah lewat tentang Mahdi. Artinya dimungkinkan untuk kita katakan bahasanya hadis la Mahdi ila Isa, seandainya dia adalah hadis yang secara sanad itu adalah sahih, dimungkinkan untuk kita katakan hadis ini adalah sahih. Dimungkinkan untuk kita katakan hadis ini sahih, dan hadis sahih adalah hadis, salah satu hadis yang dhaif. Hadis sahih adalah hadis yang secara sanad sahih, para perawinya siqah, namun dia bertentangan dengan hadis yang lebih berkualitas sahihnya, dan tidak mungkin dan sulit untuk mengkompromikannya. Bagaimana kalau kita jumpai ada hadis yang diatkan oleh perawi yang siqah, atau dengan bahasa lain sanadnya sahih, dan dia bertentangan dengan hadis-hadis yang lain, yang kualitas sanadnya jauh lebih baik, yang kualitas sanadnya jauh lebih baik, dan mengkompromikannya satu hal yang sulit atau satu hal yang terlalu nampak dipaksa-paksakan, maka hadis tersebut kita nilai sebagai hadis yang sahih. Maka perkataan penulis Asratus Sa'ah mengisyaratkan dimungkinkan untuk kita nilai hadis ini lama di ila Isa, meskipun sanadnya sahih, kalau memang sulit untuk dipahami, sulit untuk dikompromikan maknanya dengan hadis-hadis yang telah lewat, maka jelas lebih menang hadis-hadis yang telah lewat, karena hadis ini diperselisihkan. Sedangkan hadis-hadis yang lewat telah disampaikan oleh banyak para ulama sebagai hadis-hadis yang mutawatir, dan hadis yang mutawatir, mutawatir makna, maka lebih jauh berkualitas daripada hadis ini. Kemudian sebelum kita lanjutkan, kemarin kita pernah janjikan pembahasan tentang masalah Khalifatullah. Maka bahasan yang cukup bagus tentang masalah ini ada di tafsir surat Al-Baqarah, Syaikh Ibn Thaimin rahimahullah ta'ala, ketika membahas ayat yang ke-30 dari surat Al-Baqarah. Tentang bolehkah atau boleh ataukah tidak menyebut manusia dengan sebutan Khalifatullah. Nah, maka berkaitan dengan kalimat di surat Al-Baqarah ayat yang ke-30, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan jadikan di muka bumi khalifah, yang mana asalnya adalah pengganti. Nah, tentang apa yang dimaksud dengan khalifah dalam ayat ini, maka Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan tiga pendapat tentang makna khalifah dalam Al-Baqarah 30. Yang pertama adalah khalifatun, pengganti yang menggantikan Allah. Dan yang kedua adalah pengganti yang menggantikan sebelumnya, penghuni sebelumnya. Dan yang ketiga adalah dia adalah khalifah dalam artian sebagiannya akan menggantikan sebagian yang lain, artinya berketurunan. Kita boleh sampaikan tiga pendapat tentang mana ini ja'ilun fil arti khalifah. Makna yang ketiga, Adam itu nanti berketurunan, itu yang dimaksud dengan khalifah. Pendapat yang kedua mengatakan dia ini menggantikan penghuni bumi sebelumnya. Yang pertama, dia adalah menggantikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat pertama mengatakan bahasanya dimungkinkan yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Adam sebagai khalifah adalah Allah akan jadikan minhum di antara keturunan Adam, di antara manusia, tidak semua manusia, di antara manusia ada orang-orang yang Allah jadikan sebagai khulafa atau khalifah yang menggantikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah hamba-hamba Allah, menggantikan Allah dalam masalah menyampaikan syariat, mendakwakan syariat, dan memberikan penilaian di antara, menetapkan hukum di antara manusia. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak tahu, bukan pula karena Allah tidak mampu. Namanya adalah anugerah yang Allah berikan kepada siapa saja di antara hamba-hambanya. Sebagaimana firman Allah taala di surat Sad ayat yang ke-26, Allah berfirman kepada Dawud, "Wahai Dawud, sesungguhnya kami jadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi, fahkum bainan nas, maka putuskanlah hukum dengan di antara manusia dengan adil." Maka Dawud di sini dia adalah khalifah dalam artian menggantikan Allah Azza wa Jal fil hukmi baina ibadihi, dalam masalah memutuskan hukum, menetapkan hukum di antara hamba-hamba Allah. Maka di sini Syaikhul Utsaimin menyatakan mungkin saja dimungkinkan atau bisa kita katakan kalimat khalifatullah itu ada benarnya. Maka jika khalifatullah itu artinya menggantikan Allah dalam masalah menyampaikan syariat, mendakwakan syariat, dan dalam masalah menggantikan Allah dalam masalah memutuskan hukum di antara berbagai perselisihan manusia dengan syariat Allah, ini, demikian maknanya, maka ini adalah makna yang tidak bermasalah. Ini. Namun berdasarkan penjelasan ini, maka yang namanya khalifatullah itu tidak semua manusia. Hanya manusia-manusia yang dia menyampaikan syariat, mendakwakan syariat, berarti sama dengan ulama. Atau manusia yang menegakkan hukum, memutuskan hukum di antara memberikan keputusan hukum di antara berbagai perselisihan manusia dengan aturan Allah dan hukum Allah. Artinya penguasa yang adil, penguasa yang menjalankan syariat. Tidak semua manusia. Dimungkinkan untuk kita katakan tidaklah bermasalah ungkapan ungkapan khalifatullah asalkan ditujukan kepada tidak sembarangan manusia, non manusia tertentu, ulama yang dia mendakwahkan syariat, menyampaikan dan mendakwahkannya di tengah-tengah manusia, atau penguasa yang adil, qadhi yang adil, yang tidak memutuskan perkara kecuali dengan aturan Allah. Kemudian yang kedua, bahasanya pendapat yang kedua mengatakan khalifah dalam ayat ini artinya sini Adam dan anak keturunannya akan menggantikan penghuni sebelumnya. Maka bumi sebelum Adam sudah makmur dengan penghuni. Maka khalifah jika dengan makna yang kedua ini, maka dia adalah bimaknal fa'il. Pengganti. Sedangkan khalifah kalau dalam makna yang pertama adalah bimakna maf'ul. Kemudian yang pendapat yang ketiga mengatakan bahasanya makna khalifah di Al-Baqarah ayat yang ke-30 itu maknanya adalah berketurunan. yukhlifu ba'dum ba'da, sebagiannya menggantikan sebagian yang lain alias berketurunan. Maka maknanya mereka berketurunan, yang satu mati maka kemudian yang lain hidup dan lahir. Maka yang satu menggantikan dan yang satu digantikan. Maka menurut pendapat yang ketiga, khalifah, menurut pendapat dan penjelasan yang ketiga, khalifah di sini isim bimakna fa'il sekaligus bimakna maf'ul. Ada yang karena berketurunan, ada yang mengganti yaitu bayi yang lahir, dan ada yang diganti yaitu manusia yang mati. Mengutari tiga pendapat ini, Syaikhul Utsaimin mengatakan kullu hadza muhtamal, tiga pendapat di atas dimungkinkan benar, semuanya tiga-tiganya dimungkinkan benar, wa kullu hadza waqi', dan semuanya ada dalam realita. Maka memang manusia berketurunan itu sesuai dengan realita, manusia menggantikan di bumi, menggantikan penghuni sebelumnya yaitu jin, juga itu memang demikian keadaannya. Dan sebagian manusia ada yang menggantikan Allah dalam masalah iblaghi syariah, dalam masalah menyampaikan syariah dan mendakwahkannya, dan menggantikan Allah dalam artian menetapkan hukum di antara manusia dengan aturan-aturan Allah. Ini kalau dari sisi makna semuanya mungkin, dan dari sisi makna semuanya adalah terjadi, memang sebetulah realitanya. Dan kalau dari sisi tafsiran untuk surat Al-Baqarah ayat yang ke-30, beliau katakan, akan tapi perkataan malaikat ataja'alu fiha mayyufsitu fiha wa yasfiku dima', apakah engkau akan jadikan di bumi makhluk yang merusak dan menumpahkan darah? Maka kalimat ini indikator yang menguatkan bahwasanya mereka manusia, mereka Adam dan anak keturunannya adalah khalifah untuk penghuni sebelumnya. Artinya dulu di bumi sudah ada makhluk sebelum Adam yang mereka menumpahkan darah dan membuat kerusakan. Maka kalau dari sisi tafsir untuk ayat Al-Baqarah ayat 30, Syaikhul Utsaimin merajihkan makna atau penafsiran yang kedua. Dari tiga pendapat ahli tafsir yang beliau kutip dalam hal ini. Meskipun kalau ditimbang dari sisi makna tanpa antara khalifah dan Adam dan anak keturunannya, semuanya benar. Kalau dari sisi pertimbangan tafsiran untuk Al-Baqarah ayat yang 30, maka beliau nilai yang lebih rajih, yang lebih tepat adalah pendapat yang kedua. Kemudian penjelasan yang lain tentang masalah ini disebutkan di satu buku judulnya Al-Imamatul Uzma Indah Ahli Sunnah. Di catatan kaki halaman 33 di sana disebutkan para ahli fikih membolehkan menyebut imam atau penguasa dengan sebutan khalifah bi'itlaq, tanpa embel-embel setelahnya. Demikian juga membolehkan menyebut para penguasa dengan sebutan khalifatu rasulillah, pengganti Rasulullah. Dan para fuqaha, para ahli fikih berselisih pendapat untuk masalah menyebut penguasa dengan sebutan khalifatullah. terdapat perselisihan di antara para ahli fikih tentang boleh atau tidak menyebut, menggelari penguasa dengan sebutan Khalifatullah. Maka perselisihannya tentang masalah apa? Penguasa. Bukan semua manusia, namun tentang penguasa. Fa'ajazahu ba'duhum, maka sebagian ahli fikih membolehkannya berdasarkan surat Al-Baqarah 30. Baik qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan makna Al-Baqarah ayat 30 ini maknanya menurut At-Tabari, Syekhul Mufassirin At-Tabari, maknanya khalifatan minni, penggantiku, yang menggantikan aku fil hukmi baina khalqi, dalam memutuskan hukum di antara makhluk-makhlukku. Dan khalifah tersebut adalah Adam dan semua orang yang bisa menggantikan posisi Adam dalam masalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan posisi Adam dalam masalah menetapkan hukum dengan adil di antara makhluk. Dan pendapat ini, penafsiran ini dinisbatkan sebagai pendapat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka At-Tabari mengatakan bahasanya khalifah di Al-Baqarah ayat 30 adalah penggantiku. Namun penggantiku dalam masalah menetapkan hukum, memutuskan hukum di antara manusia dengan adil, dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang layak dan berhak untuk berstatus semacam ini, menggantikan Allah, adalah pengganti Allah dalam masalah hukum, adalah Adam dan semua orang yang, semua penguasa yang dia adalah orang yang saleh, taat kepada Allah, plus itu urusan dia dengan Allah, dia adalah seorang yang taat pada Allah. Kemudian di depan rakyatnya, berkaitan dengan rakyatnya, maka dia mengatur rakyatnya dengan aturan-aturan Allah. Sedangkan jumhur fuqaha melarang penyebutan khalifatullah untuk penguasa. Di antara alasannya karena makna ayat Al-Baqarah 30 bukanlah demikian. Maknanya, dan ini makna yang dipilih oleh Ibnu Katsir, berketurunan. Ai qauman yukhlifu ba'dhum ba'dha qarnan ba'da qarnin jilan ba'da jilin. Artinya yang dimaksud bahasanya Adam itu khalifah, artinya Adam itu berketurunan, nanti satu generasi menggantikan generasi yang telah meninggal duluan. Dan di antara ulama yang melarang sebutan khalifatullah adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan beliau katakan, bahkan Allah itu adalah khalifah untuk yang lain. Sebagaimana dalam doa safar, Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Ini merupakan hadis yang sahih yang diriatkan oleh Muslim. Kemudian sebagian ulama mendalili dan menguatkan pendapat yang melarang dengan asar dari Abu Bakar As-Siddiq radhiallahu anhu, ketika beliau diangkat menjadi khalifah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada yang memanggil dan menyebut beliau dengan ya khalifatullah. Maka Abu Bakar mengatakan, lastu khalifatullahi walakinni khalifatu rasulillahi. Aku bukanlah khalifah Allah, akan tapi aku adalah khalifah Rasul Allah, aku adalah pengganti Rasulullah. Dan kita katakan, maka asar dari Abu Bakar ini adalah dalil tegas dalam masalah ini. Bahasanya penguasa yang adil sekalipun, sesoleh apapun, tidak boleh dan tidak bisa disebut Khalifatullah. Ini adalah dalil tegas dalam masalah ini. Lau soha. Seandainya asar dari Abu Bakar tadi adalah asar yang sahih, maka selesai masalah. Nah, kalau Abu Bakar saja tidak layak dan menyatakan dirinya tidak layak disebut Khalifatullah, apalagi yang lain, selesai sudah. Walakinnahu dha'ifun, akan tapi athar Abu Bakar yang mengatakan lastu khalifatullahi walakinni khalifatu rasulillah itu dha'if. Diatkan oleh Ibnu Sa'd di Tabaqat dari Ibnu Abi Mulaika qala qila li Abu Bakrin, dan seterusnya. Jika diatkan Imam Ahmad dalam Musnad dari Ibnu Abi Mulaika dikatakan pada Abu Bakar, dan seterusnya juga diriwayatkan Al-Khalal dengan sanad yang sama. Padahal Ibnu Abi Mulaika ini tidaklah mendengar dari Abu Bakar, maka atsar ini dhaif karena sanadnya terputus. Kemudian terdapat juga atsar yang lain berkaitan dengan masalah ini, atsar dari Umar, diriatkan oleh At-Tabari dari Jabir radhiallahu anhu. Qala rajulun li Umar bin Al-Khattab, ada seseorang yang berkata kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab dengan mengatakan ya Khalifatullahi, wahai Khalifah Allah. Ada orang nyebut Umar Amirul Mukminin Umar bin Khattab dengan sebutan, dengan panggilan wahai Khalifatullah. Maka dikomentari oleh Umar bin Khattab dengan doa jelek untuknya, khalafallahu bika, semoga Allah menyelisih dirimu. Maka kemudian orang tersebut mengatakan ja'alanillahu fidaka, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusan untukmu. Qal, maka Umar kemudian mengatakan idzan yuhinakallahu, semoga Allah menghinakanmu. Ini diriatkan oleh At-Tabari dalam Tarikh. Maka doa jelek Umar kepada orang tersebut bukti bahasanya Umar tidak ridha dengan sebutan semacam ini. Dan di sini tidak disebutkan kualitas sanad dari atsar ini. Kemudian berkaitan dengan masalah ini, Ar-Rahib Al-Asfahani menyatakan yang keterangan beliau ini bisa kita katakan membantah pendapat Ibnu Taimiyah. Karena Ibn Taimiyah mengatakan yang namanya khalifah itu ya, kalau yang diganti itu pergi atau tidak mampu, ya, itu namanya baru ada butuh pengganti. Kalau yang digantikan itu berhalangan karena dia keluar kota, pergi, atau karena dia sakit dan tidak bisa menjalankan apa yang harus dia jalankan, maka Ar-Rahib Al-Asfahani mengatakan khilafah artinya adalah niyabah anil ghair, menggantikan orang lain. Dan yang namanya menggantikan orang lain itu boleh jadi li ghaibatil manubi anhu, karena yang digantikan itu pergi. Wa imma li mautihi, boleh jadi karena yang digantikan itu mati. Wa imma li ajzihi, atau yang digantikan itu tidak bisa menjalankan tugas karena sakit atau yang lain. Nah, ini semua tentu mustahil. makna yang mustahil untuk manusia atau sebagian manusia khalifatullah. Tentu hal ini mustahil. Namun ada makna berikutnya, wa imma litasrifi al mustakhlafi, atau dalam rangka memuliakan, dalam rangka memuliakan orang yang ditunjuk dan disebut sebagai pengganti. Qal, kemudian Al-Khalif Al-Asfahani mengatakan, wa ala hadzal wajh al-akhir istafarallahu awliya'ahu fil ard. Maka berdasarkan makna yang terakhir, ini khalifah dalam artian memuliakan, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat para walinya, para kekasihnya, orang-orang yang saleh, ini para ulama atau penguasa yang saleh atau ulama yang mendawah mengamalkan ilmu, Allah jadikan sebagai khalifatullah fil ard, pengganti Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Maka Al-Rahib Al-Asfahani membolehkan istilah khalifatullah untuk siapa? Auliyaullah, para wali Allah, yaitu orang-orang yang beriman, bukan semua manusia termasuk orang kafir, namun orang yang beriman, yang benar-benar beriman. Dan makna khalifatullah yang dibenarkan oleh Rahib Al-Asfahani adalah, maknanya adalah pemuliaan, cuma sebutan untuk memuliakan. Maka kita lihat dari orang yang di atas, ya, sebagian ulama membolehkan istilah ini khalifatullah. Ini ada Ar-Rahib Al-Asfahani dengan makna tertentu yang beliau maksudkan. Demikian juga At-Tabari ketika menjelaskan ayat di Al-Baqarah ayat yang ke-30. Demikian juga Syaikh Muthaimin juga membolehkan hal ini dengan makna menggantikan Allah dalam menyampaikan syariat, mendakwahkan syariat, dan menetapkan hukum di antara manusia dengan adil, dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan penting dalam dari semua dengan dari apa yang kita bacakan tadi, kesimpulan pentingnya adalah pendapat ulama yang membolehkan istilah khalifatullah itu menunjukkan bahwasanya penggunaan tersebut atau gelaran ini tidak diberikan tidak kepada semua manusia. Itu yang pokok. Tidak diberikan kepada semua manusia, namun kepada manusia-manusia tertentu. Semacam At-Tabari tadi mengatakan, manusia yang bisa menggantikan posisi Adam dalam masalah hubungan dia dengan Allah, dia adalah manusia yang taat, dan berkaitan dengan manusia dia bisa menetapkan aturan yang adil dalam perselisihan manusia. Maka tidak semua manusia, tidak sebagaimana penggunaan istilah khalifatullah yang ada di masyarakat kita seringkali, dan terkadang saya dengar atau terkadang saya baca digunakan istilah kata-kata manusia adalah khalifatullah secara mutlak tanpa memberikan keterangan manusia yang mana, maka seakan-akan semua manusia baik muslim dan kafir, baik fasik ataupun seorang yang taat, semuanya secara mutlak dikatakan sebagai khalifah Allah. Maka ini satu hal yang tidak benar. Kemudian kita lanjutkan dengan poin bahasan berikutnya. Tanda kiamat berikutnya adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Pertama adalah makna Masih dari tinjauan bahasa Arab. Abu Abdillah Al-Qurtubi menyebutkan adanya 23 pendapat tentang akar kata Al-Masih. Dia itu asal-muasalnya kata-kata apa dan sehingga apa maknanya. Sedangkan penulis Qomus Al-Muhit Fairuz Abadi bisa menyebutkan pendapat yang lebih banyak lagi, sampai tembus angka 50 pendapat. Itu dari sisi akar katanya. Sedangkan dari sisi maknanya, maka lafaz ini yaitu Al-Masih digunakan untuk dalam artian siddiq, orang yang sangat benar. Namun juga digunakan untuk dilil, orang yang sangat sesat, yang sangat pembohong. Maka istilah Masih untuk Isa putra Maryam adalah siddiq, orang yang sangat benar. Sedangkan Al-Masih untuk Dajjal artinya adalah ad-dilil, al-kadzab, sangat sesat dan tukang bohong. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dua Masih, yang satu adalah kebalikan yang lain. Maka Isa alaihi salam adalah Masihul Huda, Masih yang membawa petunjuk atau berada di atas petunjuk. Dia menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, orang yang terkena warna kulitnya belang-belang, ada yang putih, ada yang lain, dan menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Sedangkan Dajjal anahullah adalah Masihud Dolalah. Dia menyesatkan manusia dengan berbagai ayat, berbagai mukjizat yang Allah berikan padanya, semacam menurunkan hujan, menumbuhkan bumi dengan tumbuh-tumbuhan, dan berbagai kemampuan luar biasa yang lainnya. Dajjal itu disebut dengan Masih karena salah satu matanya itu diusap sehingga tidak berfungsi, atau karena dia menyentuh dalam artian menginjakkan tanahnya, menginjakkan kakinya keliling-keliling di muka bumi selama 40 hari. Maka ada dua kemungkinan tentang makna Masih Ad-Dajjal, Masih untuk Dajjal. Apakah bimakna maf'ul, isim maf'ul, ataukah bimakna fa'il? Maka jika gelar Masih untuk Dajjal itu artinya adalah karena salah satu matanya itu diusap sehingga tidak berfungsi, maka Masih di sini bimakna mamsuh. Dan jika maknanya adalah karena Dajjal itu muter-muter menginjakkan kakinya di semua penjuru bumi kecuali Mekah dan Madinah, maka Masih untuk Dajjal bimakna Masih, artinya orang yang menyentuh atau orang yang menginjakkan kakinya di berbagai tempat di penjuru bumi. Dari dua pendapat ini, pendapat yang pertama itulah yang lebih tepat. Maksudnya Masih untuk Dajjal bimana al-mamsuh, mengingat hadis inna dajjala mamsuhul aini. Maksudnya Dajjal itu salah satu matanya diusap atau dihapus sehingga tidak berfungsi. Hadis riwayat Muslim. Kemudian tentang makna Dajjal, ataupun Dajjal, maka diambil dari kata-kata orang Arab Dajjal al-Ba'ira atau Dajjal al-nya, artinya tolahu bil-qatiran. Dajjal al-Ba'ir itu artinya unta tersebut dilumuri timah cair, waratahu bihi, ditutupi dengan timah cair ini sebagai obat kudis. ya, obat kudis untuk ketika unta itu kudisan di masa silam, ya, obatnya malah dikasih timah. Maka berarti apa maknanya? Menutupi. Wa aslu tajlim, maka makna makna asal dari kata-kata dajala adalah al-khautu, campur baur, tidak jelas. Dalam bahasa Arab dajala itu maknanya adalah rancu, wa mawaha, dan rancu, tidak jelas. Sehingga dajjal artinya adalah mumawih, orang yang membuat kerancuan, al-kadzab, orang yang sangat pembohong, mumakhriq. Wallahu a'lam, lewati dulu. Dan dajjal ini adalah bentuk sighah mubalaghah, mengikuti wazan fa'al. Artinya banyak muncul darinya kebohongan dan kerancuan, atau membuat kerancuan dan kebingungan. Jamaknya adalah dajjalun. Sedangkan Imam Malik menjamakkan dajjal dengan dajjilah. Kalau dajjalun maka ini dijamakkan dengan bentuk jamak mudzakkar salim. Kalau dijamakkan dengan dajjilah maka dijamakkan dengan jamak taksir. Dan Qurtubi menyebutkan bahasanya dajjal dalam bahasa Arab digunakan dengan 10 makna. Kemudian kata-kata dajjal itu telah berubah menjadi alaman, menjadi isim alam, menjadi nama diri untuk masih yang buta sebelah, yang tukang bohong. Maka tidaklah disebutkan kata-kata dajjal disampaikan di tengah-tengah kaum muslimin kecuali maka ketika disebut kata-kata dajjal maka yang langsung bersegera ke dalam benak kaum muslimin adalah dajjal akhir zaman, dajjal yang mengaku Tuhan namun buta salah satu matanya dan tidaklah terbetik makna yang lainnya. Nah, dajjal disebut dajjal karena dia menutupi kebenaran dengan kebatilan atau dia menutupi manusia akan kekafirannya dengan kebohongannya. Watamwih dan watamwih watalbis tamwih kerancuan dan membuat kerancuan. Wakilah dan ada yang mengatakan dajjal disebut dajjal li'anna yughatil amra karena dia menutupi perkara atau menguasai keadaan bikasrati jumu'ihi karena banyaknya pengikutnya. Ya, demikian kurang lebih yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.